apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan di bulan Ramadan. Janganlah kemudian berhenti setelah Ramadan itu pun berlalu. Berbuat kebaikan, berbuat amal saleh di bulan Ramadan. Tidak lantas kemudian bulan Ramadan itu berlalu, amal soleh itu pun tidak lagi kita lakukan. Justru ketika kita bersemangat di bulan Ramadan menunaikan segenap amal kebajikan, maka di bulan lain pun semestinya kita berupaya untuk bisa lebih. Artinya tetap terjaga stamina untuk terus beramal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma pernah menyatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, kata Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma. Apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan engkau seperti fulan. Kana yaqumul lail, fulan ini awalnya rajin sholat malam. Fataroka qiyamal lail, kemudian fulan ini pun meninggalkan sholat malam. Tadinya rajin, setelah itu tidak lagi mengamalkan sholat malam. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma hendaknya menjadi peringatan bagi diri kita bahwasannya diri kita jangan sampai terjatuh seperti fulan yang awalnya rajin menunaikan sholat malam, kemudian setelah itu meninggalkannya. Jangan seperti fulan yang awalnya rajin sedekah, setelah itu tidak lagi mengerjakannya. Jangan seperti fulan yang awalnya begitu mulia perilakunya, kemudian berubah perilakunya. Jangan seperti fulan yang ketika di bulan Ramadan lisannya terjaga, tidak pernah mencaci maki, tidak pernah menjelek-jelekkan orang lain, tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, tidak pernah membuka aib orang lain. Jangan seperti fulan. Setelah Ramadan berlalu, caci maki, membongkar aib, menjelek-jelekan, semuanya keluar. Apakah berbuat baik itu hanya di bulan Ramadan? Sementara setelah Ramadan berlalu kemudian dibolehkan untuk berbuat kejelekan. Begitukah tuntunan syariat kita? Apakah ketika di bulan Ramadan lisan ini benar-benar dijaga? Apakah kemudian setelah Ramadan berlalu dibolehkan lisan ini kemudian untuk mencaci maki orang lain? Apakah begitu syariat mengatur? Tentu tidak demikian. Bila mana di bulan Ramadan lisan itu begitu dijaga, bila di bulan Ramadan sedekahnya begitu rajin, bila di bulan Ramadan sholat malam selalu berupaya untuk ditunaikan, bila di bulan Ramadan kemudian kita banyak berbuat amal soleh, maka di bulan-bulan lain pun kita berusaha untuk bisa seperti di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya perbuatan amal kebajikan, perbuatan amal soleh itu akan terus diperbuat, dijaga oleh kita. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Sahih Muslim, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Ahabbul a'mal, amal-amal yang paling dicintai ilallahi ta'ala, oleh Allah ta'ala, adwamuha, amal-amal yang terus menerus dilakukan. Wa inqal, meskipun amal itu sedikit, tapi terus menerus berlanjut, berkesinambungan, istimrar, itu yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang seperti itu. Sedekah terus kita lakukan, ya, meskipun mungkin sedekahnya sedikit saja, karena memang kemampuannya seperti itu, 2.000, 5.000, karena kemampuannya seperti itu. Tapi itu terus berkesinambungan, terus dilakukan, sering dilakukan. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa inqal. Amal-amal yang dicintai, disukai oleh Allah ta'ala adalah amal-amal yang berkesinambungan, terus menerus dilakukan, tidak berhenti, menjadi sebuah rutinitas, menjadi sebuah kebiasaan. Itu amal-amal yang dicintai, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berupaya untuk bisa menjadikan amal-amal di bulan Ramadan itu menjadi sebuah rutinitas kita, kebiasaan kita. Karena sesungguhnya yang akan mengiringi kita setelah kematian itu datang kepada diri kita, setelah ajal itu menjumpai kita, maka yang akan mengiringi kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga. yatba'ul mayyita thalatha. Ada tiga yang akan mengiringi mayit. Fayarji'uthnan wa yabqa wahid. Yang akan kembali dari tiga itu, yang akan kembali dua, sementara yang akan tinggal bersama mayit hanya satu. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu. Yang akan mengiringi si mayit ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga ini, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, akan kembali keluarga dan hartanya akan balik kembali, tidak bersama si mayit. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan bersama si mayit adalah amalnya. Maka jangan sampai kemudian amal ini tidak lagi dikerjakan oleh kita. Amal-amal soleh itu jangan lagi kemudian tidak dikerjakan oleh kita. Di bulan Ramadan, sholat malam. Ya walaupun nanti di bulan lain, sholat malamnya tidak seperti di bulan Ramadan, tapi sholat malamnya terus berusaha ada, berusaha ditegakkan. Walaupun mungkin hanya sekedar witir satu rakaat sebelum tidur, tetap itu dikerjakan. Ya. Walaupun mungkin sholat tahajud dua rakaat, setelah itu witir. Ya. Tapi itu terus berusaha, ajeg. Ya. Ya. Tetap. Ya, setiap malam, setiap menjelang akhir malam, berusaha untuk dikerjakan. Ya. Agar amalan-amalan kebaikan itu terus-menerus kita lakukan. Ya. Karena sebagaimana tadi disebutkan dalam riwayat hadis Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Nasa'i, ya, bahwasannya yang akan mengiringi mayit hanya satu, yaitu amalnya. Maka perbanyaklah amal soleh, perbanyaklah amal-amal kebajikan, meskipun Ramadan sudah tidak bersama kita. Karena syariat menuntunkan kepada kita untuk selalu berbuat kebaikan. Karena syariat menuntunkan kepada kita untuk selalu melakukan kebaikan. Nah, maka teruslah berupaya agar kita ini selalu beramal soleh. Ya. Amal-amal kebaikan itu, ya, di luar bulan Ramadan, hendaknya menjadi, ya, amalan yang bersifat terus-menerus dan tetap. Ya, jangan sampai kemudian, ya, menjadikan diri kita, ya, menjadi orang-orang yang kemudian meninggalkan amalan kebaikan. Sebagaimana tadi digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Jangan engkau seperti fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Jangan seperti fulan yang dulu dia rajin salat malam, kemudian setelah itu ia tidak sholat malam lagi. Ya, sholat itu hanya sebagai perumpamaan amal. Ya, amal-amal lain pun jangan sampai ditinggalkan. Tidak hanya sholat malam. Tetapi amal-amal lain pun kalau itu ya, dilakukan oleh kita, jangan sampai ditinggalkan. Ya, berusaha untuk senantiasa menyempatkan melakukan amalan-amalan kebaikan itu. Ya. Ketika punya harta sering bersedekah, sekarang saya tidak bersedekah lagi. Kenapa? Saya sudah tidak punya harta. Apakah sedekah itu kemudian harus dengan harta? Kalau memang tidak memiliki harta untuk disedekahkan, masih banyak amalan-amalan lain yang bisa dinilai sebagai sedekah. Seperti apa? Seperti berzikir, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Itu pun termasuk amalan yang bisa dijadikan sedekah. Bahkan sahabat ketika tidak bisa pergi mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ketidakmampuan secara ekonomi untuk membeli peralatan perang, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ternyata jatah peralatan perang untuk mereka yang tidak mampu membeli sendiri juga sudah habis. Akhirnya sahabat ini hanya bisa menangis di malam hari. Menangis di malam hari dengan meniatkan apabila ada orang-orang yang menyakiti dirinya, menzalimi dirinya, maka pada malam ini saya maafkan dia dan saya sedekahkan permohonan maaf saya ini. Pemberian maaf saya ini saya sedekahkan. Sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Haknya dia. Kan orang dizalimi itu kan dia punya hak untuk membalas. Haknya ini itu disedekahkan. Ya, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai sedemikian ingin bersedekah, sedemikian ingin ya, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak punya apa-apa lagi. Ya. Harta tidak punya apa-apa. Tidak punya harta apapun. Ya. Kecuali dengan menyedekahkan haknya dia. Ya. Menyedekahkan haknya dia. Ya. Jadi kalau antum memberi hutang kepada seseorang, seseorangnya ditagih jatuh tempo, ya, sebetulnya orang itu mampu, tapi ia menahan-nahan terus hartanya untuk dibayarkan misalnya. Sebetulnya mampu, tahu dia mampu, tapi tidak pernah harta itu kemudian untuk segera melunasi hutang. Nah, di situ antum katakan ya, hak saya untuk mendapatkan ya, pembayaran dari hutangnya dia itu disedekahkan, bisa. Kenapa demikian? Karena menunda-nunda pembayaran hutang sementara dia mampu untuk melunasinya itu bentuk kedzaliman. Ya. Orang yang mampu membayar hutang tapi ditunda-tunda terus, ya, itu bentuk kedzaliman. Padahal sudah jatuh tempo, diperpanjang lagi temponya. Ya. Nah, orang yang seperti ini menunda-nunda hutang itu berbuat zalim kepada orang yang memberi hutang. Kenapa berbuat zalim? Karena haknya orang lain ditahan oleh dia. Hak yang semestinya bisa dia lunasi. Ya. Kan uang yang dia hutang itu kan uang orang lain, yang sebenarnya ia bisa melunasi tapi ia tahan. Kan namanya berbuat zalim, menahan milik seseorang yang semestinya diberikan kepada orang itu. Itu perbuatan zalim. Sementara ia mampu mengembalikan, sementara sudah jatuh tempo. Itu perbuatan zalim. Nah, bisa saja hak saya didolimi, saya sedekahkan. Demikianlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, meskipun tidak memiliki apa-apa, berupaya untuk bisa apa yang sekiranya bisa disedekahkan, menunjukkan hirs, semangat untuk berbuat baik. Tidak memiliki harta dalam bentuk nominal bukan berarti lantas, oh saya tidak punya harta berarti tidak punya sedekah gitu. Bukan seperti itu. Maka meskipun Ramadan telah berlalu, kita tetap dituntut untuk senantiasa beramal kebaikan. Kita dituntut untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ketika seseorang ditanya, siapa orang yang terbaik itu wahai Rasulullah? Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Ketika seseorang ditanya, siapa orang yang terbaik itu wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, kemudian baik amalnya. Umurnya panjang diisi dengan amal-amal kebaikan. Itu orang yang terbaik. Artinya umur yang sedemikian panjang dimanfaatkan untuk beramal kebaikan. Dari hadis ini menunjukkan bahwasannya kita dididik di dalam agama ini untuk terus melakukan amalan-amalan kebaikan. Terus dididik untuk melakukan amalan soleh. Sehingga usia kita, waktu kita diisi dengan berbagai kebaikan. Sungguh sangat disayangkan kalau waktu-waktu kita, usia kita digunakan hanya untuk menjelek-jelekkan orang, digunakan untuk mencaci maki orang, digunakan untuk membongkar-bongkar aib, cacat celah orang. Orang itu bisa istri kita, orang itu bisa teman kita, orang itu bisa tetangga kita, siapapun. Sehingga waktunya habis untuk membongkar-bongkar kejelekan, melakukan kejelekan. Tidak demikian yang diajarkan di dalam syariat. Ramadan memang berlalu dan itu sebuah kepastian. Tetapi amal soleh, amal kebaikan tidak kemudian berlalu pula. Tidak kemudian kita tidak mengerjakan lagi kebaikan. Salah besar ya, kalau kemudian seseorang ya, melakukan kebaikan hanya kemudian di bulan Ramadan. Ya. Maka kemudian Nabi SAW menuntunkan setelah Ramadan ada ditambah puasa 6 hari. Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti, diiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka kasyamidhar, maka seperti orang itu seperti berpuasa 1 tahun penuh. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, menghitungnya ditambah 6 hari Syawal menjadi 1 tahun penuh, karena puasa Ramadan 1 bulan dikali berapa? 10. Ya, jadi 10 bulan. Karena kan puasa, seseorang beramal bisa mendapatkan minimalnya 10 kali lipat. Nah, berpuasa 1 bulan, 10 bulan. Berpuasa 6 bulan, berarti 60 hari. 60 hari berarti 6 berapa berarti jadi 2 bulan. 10 tambah 2 bulan jadi 1 tahun. Hitungannya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah seperti itu. Ini ijtihadnya beliau. Sehingga disebut kasyamidhar. Seperti seseorang yang berpuasa 1 tahun penuh. Jadi puasa 6 hari itu nilainya ya, nilainya berapa? 60 hari, 2 bulan. Ya. Nah, itulah menunjukkan bahwasannya amal-amal kita ya, amal-amal kita itu harus terus senantiasa diupayakan. Ya. Agar tidak sampai terhenti ya, ketika Ramadan itu habis. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalih." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, falahu asyru amsalih, maka baginya mendapat pahala semisal 10 kali lipat dari amalnya. Terdapat dalam surah Al-An'am ayat 160. Dari ayat ini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah mengalikan 10. 6 hari kali 10, 60 hari, berarti 2 bulan. Yang Ramadan 1 bulan kali 10. Jadi 10 bulan. Total semuanya 12 bulan. Berarti genap 1 tahun. Begitu cara menghitungnya. Wallahu a'lam bissawab. Tetapi syahid daripada penjelasan ini, bagaimana agama ini menuntunkan kepada kita untuk selalu beramal kebaikan. Di bulan apapun, waktu kapanpun, dan saat dimanapun, selalu berupaya untuk bisa berbuat baik. Untuk selalu berbuat baik. Ya. Ini tuntunan agama kita. Ya. Sehingga amalan-amalan kebaikan itu senantiasa setiap hari kita lakukan, setiap hari dicatat, sehingga menjadi amal kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat. Itulah yang kita harapkan dari amal-amal soleh yang kita lakukan. Ya. Maka sekali lagi, ya, tidaklah kemudian bulan Ramadan ini berakhir, kemudian kita melupakan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Mau azan dulu silahkan. Sudah masuk waktunya? Belum. Ya. Itu. Ya. Karena sesungguhnya ya, kita senantiasa diminta untuk dituntut oleh syariat, ya, melakukan amalan sebagaimana disebutkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang semua kita sudah menghafalnya, wal asr, ya, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Semua manusia, ya, semua manusia merugi, ya. Disebutkan istisnanya, pengecualiannya, yaitu illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan ia beramal soleh, watawasau bilhaq, kemudian ia saling menasehati dalam hal menetapi kebenaran, watawasau bisabr, dan ia saling menasehati untuk senantiasa bersabar. Empat kriteria itulah yang menjadikan orang itu tidak akan merugi. Salah satu daripada sifat orang yang tidak merugi adalah ia selalu beramal soleh. Yang namanya amal saleh, kata Syekh Abdus Salam bin Barjas rahimahullah, orang dikatakan amal saleh apabila amal itu ditunaikan dengan keikhlasan, dan amal itu, ya, mutaba'ah li rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila amal itu bersendikan kepada dua hal itu, itulah amal soleh. Sehingga seseorang yang beramal soleh berarti ia melakukan amalan dengan penuh keikhlasan dan melakukan amalan yang bersendikan kepada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Di sinilah pentingnya kita untuk terus menjaga amalan. Amalan saleh. Ya. Kalau kita pelajari banyak hadis, ya, seperti tadi hadis tentang umur panjang, iringannya adalah amal saleh. Amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, iringannya adalah jangan sampai putus amalan kebaikan itu. Ya. Kalau kita mempelajari hadis tentang keadaan mayit di dalam kubur, kita akan temukan di dalam hadis itu yang menemani mayit adalah amalan soleh. Selalu tidak pernah lepas dari berbuat kebaikan, dari berbuat amal saleh. Itulah tuntunan syariat kita. Ya, jadi kita sangat menyedihkan sekali kalau ada orang, ya, di bulan Ramadan teduh, tenang, tentram, medsos pun kelihatannya sepi. Tidak ada bicara macam-macam. Setelah Ramadan berakhir baru satu hari, dua hari, langsung keluar, jret, jret, jret. Yo, memangnya menjaga tulisan, menjaga lisan itu hanya di bulan Ramadan. Dari situ kita sudah menunjuk, sudah tahu betapa jelek akhlak orang ini. Faham kita, jelek akhlak orang ini. Ya. Ya. Katanya punya ilmu tapi sebenarnya ya, seperti itu kenyataannya. Ya. Di bulan Ramadan menahan diri, tapi setelah di luar bulan Ramadan kejelekannya diperlihatkan. Apakah seperti itu? Ya. Hakikat aslinya kelihatan. Hakikat aslinya kelihatan. Na'udzubillah. Dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis yang diriwayatkan di dalam Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad atau yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada umatnya satu bentuk doa yang dibaca setelah menunaikan salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni, ya Allah sungguhnya saya, aku as'aluka memohon kepada Engkau ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ay al-huda, petunjuk, hidayah. Warizqan thayyiban, aku memohon pula rizqi yang baik, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima. Dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun mengandung poin doa amal, amal yang diterima. Ini menunjukkan bahwasanya tuntunan agama kita adalah agama yang mengajarkan tentang selain ilmu juga amal. Bahkan kalau kita mempelajari atsar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum misalnya, radhiyallahu anhu, beliau mengungkapkan, menceritakan bagaimana beliau menuntut ilmu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menimba ilmu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sekedar mencatat, tetapi beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mempelajari tentang ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mengamalkannya. Itulah kehebatan para sahabat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak pernah mempelajari lebih dari 10 ayat. Kecuali 10 ayat itu beliau telah pelajari, kemudian pelajari pula bagaimana pemahaman mengamalkan ke-10 ayat itu. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa mengaitkan ilmu itu dengan amalan. Demikian juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibaca pasca salat subuh. Di antaranya ada poin wa amalan mutaqabbala. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal diterima, agar amalnya diterima. Ada 3 permohonan. Yang pertama ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. kemudian warizqan thayyiban, rezeki yang baik, dan yang ketiga wa'amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Ya. Karena amal itulah yang kelak akan dibawa oleh seorang hamba di alam akhirat nanti. Ya. Maka sekali lagi, meski kita di luar bulan Ramadan, semangat kita untuk selalu beramal kebaikan, jangan sampai kemudian menyusut. Ya. Upayakan untuk terus dijaga keistiqomahan dalam beramal. Upayakan terus untuk senantiasa berupaya amalan-amalan yang selama di bulan Ramadan bisa dikerjakan, di luar bulan Ramadan pun kemudian dikerjakan pula. Inilah pentingnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar ilmu yang ada pada diri kita bisa untuk kemudian terus diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa diamalkan. Ya, maka harapan kita semua tentunya menjadikan amalan kita terus meningkat meskipun Ramadan sudah usai. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini berbuah manfaat, dan ilmu yang kita dapatkan pun ilmu yang bermanfaat yang bisa kemudian memperberat timbangan kebaikan kita, karena ilmu yang bermanfaat adalah al-huda atau al-hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.